بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tentang Minhajul Abidin. Bulan yang lalu kita sudah membahas bahwa sesuatu yang harus kita jaga adalah, yang utama adalah iman. Dan dalam hidup ini, secara keseluruhan, kita sebagai hamba Allah harus kenal terhadap siapa itu Allah. Sebagai pencipta kita. Dalam istilah tasawuf atau dalam istilah agama kita disebut ma'rifat. Ternyata untuk mencapai ma'rifat itu ada tanjakan-tanjakan. Ada tangga-tangganya. Dan tangga yang utama yang akan dibahas saat ini yang pertama adalah tentang tangga ilmu. Ulama mengatakan faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marbudatun la tuqbal. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima. Hadirin rahimakumullah, ternyata bahwa ilmu itu bisa mempengaruhi bagaimana tentang karakter, kejiwaan, amal dan sebagainya. Kalau kita sekarang melihat orang satu saja dari cara sholat, tergantung bagaimana ilmu yang dia dapatkan, kaidiyah atau tata cara sholat itu saja ada perbedaan-perbedaan. Ada yang berpendapat sholat harus pakai usholi, karena ilmunya itu dapatnya seperti itu. Ada yang mengatakan tidak perlu, sebab yang penting kita sudah niat. Kemudian di dalam bacaan misalnya saja ini, tentang bacaan Fatihah, ada yang wajib, Bismillah wajib. Ada mengatakan ini tidak bagian daripada Bismillah. Dalam cara apalagi kalau kita melihat bagaimana tata cara sholat orang-orang yang ada di Mekah. Orang kita sebagian ada yang merasa asing. Sebab setelah takbiratul ihram, beres takbiratul ihram, Allahu Akbar langsung di sini. Umumnya masyarakat kita, Allahu Akbar di sini. Kemudian, ada setelah rukuk, bangun, Allahu Akbar, tangan di bawah. Ada setelah sami Allahu liman hamidah, tangan kembali ke sini. Itu semuanya karena pengaruh ilmu yang didapatkan. Dan segala apa saja kehidupan di dunia ini tidak akan sempurna satu pekerjaan bahkan seluruh kehidupan tanpa ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, bahwa sifat manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berilmu. Maka siapa saja mereka yang tidak mau belajar mencari ilmu, hidupnya akan ketinggalan, akan menjadi bodoh. Dan ilmu itu sumbernya semua dari Allah. Lebih-lebih ilmu agama ini. Siapa yang mempelajari agama berdasarkan keinginannya sendiri, maka dia pasti bakal susah. Dalam sejarah perjalanan hidup manusia, terutama setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam, datangnya Nabi Nuh membawa ajaran Islam, sekalipun syariatnya berbeda. Maka yang disembah, yang diibadahi oleh manusia adalah Allah. Dari mereka ada yang ingkar karena tidak mau menerima ilmu yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh wafat, manusia katanya tersisa tinggal sedikit, manusia tersebar lagi. Ada yang tetap memegang ajaran Nabi Nuh alaihissalam yang dari Allah, sehingga mati mereka disebut sebagai orang yang mukmin. Tapi ada yang kemudian mereka berjalan berdasarkan keinginannya sendiri. Maka dalam perjalanan hidup mereka merasa bahwa dirinya masih beragama, tetapi sudah belok dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah orang-orang tua mereka yang sudah meninggal dunia, ada yang menyembah arwah dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal yang demikian yang harus kita jaga. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus berilmu? Di Indonesia banyak sekali aliran-aliran bermunculan, aliran sesat, bid'ah. Kenapa seperti itu? Karena mereka menyimpang daripada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kewajiban kita setelah kita beribadah kepada Allah setiap hari, sholat zuhur, alhamdulillah tidak ketinggalan. Terutama bapak-bapak pasti hadirnya di sini adalah untuk ibadah. Tapi ada satu kewajiban yang kita harus jaga sebagai umat Islam, lebih-lebih umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kita harus tetap menuntut ilmu. Kalau kita melihat Rasulullah membawa wahyu, kalau kita melihat sejarah juga, bahwa perbedaan-perbedaan yang utama wahyu atau mujizat yang dibawa oleh para nabi rasul dan rasul yang sebelumnya, itu mujizat, sekedar mujizat dan berlaku saat itu. Sedangkan isinya Al-Quran adalah ilmu. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW ini adalah menuntut ilmu mau tidak mau. Maka itu disebut juga menuntut ilmu ini adalah merupakan tuntutan fardhu ain. Karena ilmu tidak bisa diwariskan. Belum tentu ayahnya pintar, anaknya pintar. Belum tentu anaknya, bapaknya dokter, anaknya bisa jadi dokter. Berapa banyak bapaknya profesor, ibunya dokter, anaknya idiot. Dan berapa banyak ibu bapaknya pintar, anaknya tidak lulus kuliah, SMA pun tidak, apalagi jadi sarjana. Karena ilmu memang tidak bisa diwariskan. Saya ingin membahas apa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin untuk meraih makrifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tingkatan derajat manusia yang paling tinggi, yaitu di mana dia sudah kenal kepada Allah. Tangga atau tanjakan yang pertama yang harus dilalui adalah tanjakan ilmu. Saya bacakan dari Qaulu wa billahi taufiq. Kata Al-Imam Ghazali, saya bertanya, saya berkata, semoga kita diberikan taufik oleh Allah. Ya talibal khalas, wahai orang-orang yang menuntut keikhlasan, wal ibadah dan orang yang menuntut ibadah, alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi. Kewajiban bagi kamu yang pertama adalah menuntut ilmu. Fa innahu al-qudwa 'alaihi al-madad. Karena ilmu itu merupakan puncak yang harus diraih. Dibedakan oleh Rasulullah orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, perbandingannya ibarat bulan dengan bintang. Jadi orang yang berilmu itu memang luar biasa. Sehingga ada orang tua mengatakan, tidak setiap orang yang suka ibadah, yang suka sholat itu berilmu. Berapa banyak orang sholat tapi masih bodoh. Sehingga dia tidak pernah tahu sholat ini digantungkan kepada siapa. Dan berapa banyak orang bersedekah. Dengan kebodohannya dia bersedekah hanya karena ingin mendapatkan pujian. Sehingga dicap orang ini sebagai orang yang dia. Karena apa? Karena kebodohannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, syarat untuk kesempurnaan ibadah, supaya ibadah kita diterima juga adalah harus berilmu. Itu mau tidak mau. Wa'lam dan ketahuilah olehmu, annal ilma wal ibadah jauh harmoni. Ilmu dan ibadah merupakan ibarat dua permata. La li'ajlihima kana kullu ma tarawatatna. Karena untuk ilmu dan ibadah itu adanya segala apa saja yang kamu pandang dan kamu dengar. Kalau kita melihat sekarang kehidupan modern, ada orang yang harus pergi ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, kemana-mana dengan biaya yang mahal. Apa yang dicari oleh mereka? Adalah ilmu. Sekalipun ilmu yang dikejar oleh mereka dengan membayar yang mahal itu adalah ilmu untuk mendapatkan keuntungan dunia, karena dengan itu mereka berharap mendapatkan sesuatu. Islam yang sudah diperjuangkan, yang dibawa oleh Rasulullah sebagai agama yang disempurnakan, ini syarat dengan ilmu, penuh dengan ilmu. Salat harus pakai ilmu, puasa harus pakai ilmu, berzakat harus pakai ilmu, harus salat sunat juga harus pakai ilmu. Sampai kalau kita melihat sekarang, salat sunat saja, ada yang salat sunatnya 4 rakaat, ada yang hanya 2 rakaat, bahkan di kalangan masyarakat banyak ada yang menganggap tidak perlu salat sunat. Beres salat wajib, lari mereka. Itu tergantung bagaimana ilmu yang didapatkannya. Dia mau mengerjakan 4 rakaat karena apa? Saya mendapatkan ilmu bahwa ternyata ada dalil untuk mengerjakan sholat, zuhur, sunat, qobliyah, dan ba'diyah 4 rakaat. Kan karena ilmu itu semua. Kita sekarang mau ngaji bahkan karena ilmu. Karena apa? Bahwa ngaji ini menurut ilmu saya wajib. Harus. Maka saya ingin ngaji. Sekalipun waktu sangat mepet, perut sudah lapar, kemudian badan sudah capek, tapi karena saya ingin tahu dan ini adalah kewajiban saya, maka saya tetap ingin belajar. Jadi bapak-bapak, ya saya memaklumi, tadi saya ngobrol dengan pengurus di sini, Ustaz, maklum ya, di sini katanya ya ngajinya rileks, ada yang melonjorkan kaki, ada nggak apa-apa bapak-bapak. Yang penting kita buka pandangan, kita buka telinga, dan kita buka hati. Mudah-mudahan ngaji dengan waktu yang sangat sedikit ini diberkahkan oleh Allah dan manfaat buat kita semua. Itu yang paling penting. Hanya saja ada amanat juga dari Abi, tolong sampaikan kepada hadirin, katanya ada nasihat orang tua dulu. Kalau kita masak jauh dari api, katanya susah matangnya. Jadi kalau kita ingin cepat matang, dekat dengan api itu tanda. Maka bapak-bapak juga harusnya dekat ke sini. Sebab waktu bulan yang lalu, sepertinya di sebelah sini, sekarang lebih jauh ke kanan. Tapi ya, saya penting bapak-bapak bisa menikmati lah. Ya, kita lanjutkan. Kita santai saja ngaji. Karena ngaji itu bukan penderitaan. Ngaji untuk batin kita ibarat gizi untuk badan kita sebenarnya. Kalau mereka sudah mengerti, maka orang ada yang tidak pernah mau ketinggalan ngaji sekalipun mereka dalam keadaan sakit. Karena apa? Bagi orang yang seperti itu, ilmu merupakan gizi buat batin dia. Bapak-bapak, saya melihat di tempat saya di sana, ada orang tua yang umurnya sudah 85 tahun, dia sakit, tidak bisa berjalan, nah datang diantar oleh cucunya pakai motor, dan duduk saja di samping majelis, dia mengatakan, saya ingin mati dalam keadaan tetap mencari ilmu. Karena saya tahu bahwa mencari ilmu adalah satu kewajiban. Sampai begitu mereka. Dan benar-benar hari ini bisa masih ngaji, besok kedengaran dia sudah meninggal dunia karena dia sedang ngaji dalam keadaan masih sakit. Kita alhamdulillah dalam keadaan sehat. Jadi sebenarnya kita tidak usah merasa berat untuk terus mencari ilmu. Kita lanjutkan. Min tasnifil musannifin wa tahlimil muallimin wa wa'dil wa'idin wa nadri zahirin bali ajlihima unzilat al-kitabi. Jadi apa yang sudah dikarang, apa yang dipelajari, apa yang dicari, apa yang dipandang, apa yang dikaji, bahkan untuk ilmu dan ibadah diturunkannya kitab-kitab dan juga diutusnya para rasul. Tidak ada seorang rasul yang tidak mengajar ilmu. Pasti mereka mengajarkan ilmu. Tapi makanya aneh, kalau manusia yang sejak diciptakannya Nabi Adam yang pertama oleh Allah diuji tentang ilmunya, para malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan Adam dan menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi? Sedangkan kami adalah orang-orang yang adalah makhluk yang lebih dulu, yang ibadah, yang suka bertasbih, dipanggil oleh Allah." Dan ditanya tentang segala sesuatu. Maka ternyata malaikat tidak bisa menjawab. Dia panggil Nabi Adam, dan Nabi Adam bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan Allah. Kalau sekarang ada istilah kita harus tahu informasi, informasi itu ilmu. Sebab dengan ilmu bisa menyingkap segala sesuatu yang sebelumnya tidak tahu. Orang banyak yang tidak tahu tentang akhirat karena dia bodoh. Mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah yakin tentang surga karena mereka bodoh. Tetapi orang yang sudah tahu tentang surga dan tentang neraka dan tentang segala kenikmatan-kenikmatan surga, maka mereka semangat untuk meraihnya karena mereka sudah tahu. Kemudian bali adrihi ma khuliqatis samawati wal ardh, bahkan untuk ilmu dan ibadah diciptakan langit dan bumi, wa ma bihinna, dan segala apa saja yang ada padanya, minal khalqi, di antara makhluk. Wa ta'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla, maka renungkanlah ayat berikut ini, kata Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardh, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi, mislahuna, yang seperti langit itu, yatanazzalul amru, turun perintah Allah, bainahuma, di antara keduanya, litaklamu, agar kalian semua tahu, annallahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha mengetahui, bahwa Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa, wa annallaha qad hakama bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Dalil ini menunjukkan bahwa segala sesuatu, adanya langit dan bumi, diciptakan penuh dengan ilmu untuk ibadah dan juga harus diketahui oleh kita. Wa kafa bi hadhihi al-ayati dalila, dan cukuplah ayat ini menjadi dalil ala syarfil ilmi, tentang mulianya ilmu, la jama' ilmu tauhid, terutama ilmu tauhid. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini, zaman ini, manusia, umat Islam banyak yang tidak tahu tentang ilmu tauhid. Ilmu untuk mengenal tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka banyak yang tidak kenal dengan Allah, sehingga mereka hatinya masih condong kepada yang lain, meninggalkan Allah, dan masih bergantung kepada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini yang wajib kita dapatkan. Apa itu tauhid? Tauhid itu, ilmu tauhid itu adalah ilmu yuqrabu bihi ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajudu bihaqillahi ta'ala. Adalah ilmu untuk mengetahui tentang apa yang wajib pada zat Allah, apa yang mustahil pada zat Allah, dan apa yang jaiz pada Allah juga pada para rasulnya. Karena banyak orang yang tidak paham tentang Allah, maka mereka masih membandingkan terkadang ilmu Allah dengan yang lainnya. Makanya mereka banyak yang salah menilai tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala seseorang ditinggalkan oleh orang yang sangat dekat, oleh yang disayang, oleh yang dicinta, dia berani mengatakan kepada, ya Allah, kenapa engkau terlalu cepat mengambil dia? Itu kata-kata didramatisir seolah-olah dia itu sangat sayang kepada orang. Kenapa protes kepada Allah, mengatakan Allah terlalu cepat? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu tepat. Tepat kapan waktunya diciptakan, tepat kapan waktunya dia diambil oleh Allah, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang di luar aturan Allah. Kita lanjutkan. Wal ayatus tsaniyah, dan ayat yang kedua kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dalam tanjakan ini diterangkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu adalah untuk ilmu dan ibadah. Dan dalilnya yang bagusan itu. Wa kafa bi hadzihil ayat dalilan. Dan ayat ini sudah cukup menjadi dalil ala syarofi ibadah, tentang mulianya ibadah. Jadi kalau orang tidak beribadah, mereka adalah sebenarnya orang-orang yang hina. Waluzumul ikbali alaiha, dan lazimnya satu keharusan untuk menerima ibadah. Fa'adamu bi'amroini huma al-maksudu min khulki darwain. Maka yang paling agung di antara dua urusan itu adalah bermaksud, yaitu di antara, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Fahakun bil abdi alla yashtagila illa bihima, maka ya hak kewajiban bagi seorang hamba, dia tidak boleh sibuk kecuali dengan dua perkara itu, yaitu satu menuntut ilmu, yang kedua ibadah. Ilmu sebagai petunjuk untuk kesempurnaan ibadah, dan ibadah sebagai buah daripada ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya tidak akan sempurna. Dan orang punya ilmu tanpa ibadah, berarti ilmunya tidak berguna. Ibarat pohon yang tidak berbuah, katanya. La yasbahu illa lahuma, dan juga dia tidak boleh membuat capek kecuali untuk ilmu dan ibadah. Bagaimana kalau hanya sekedar ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu? Ibadah jangan diukur hanya dengan sholat saja atau dengan puasa saja. Bapak-bapak di sini adalah pekerja. Bisa bekerja karena ada keyakinan oleh orang, oleh negara bahwa kita layak untuk bekerja karena punya ilmu. Setelah kita bekerja mendapatkan rezeki, rezeki ini dipergunakan untuk apa? Jadi dua saja nih, yang utama tugas kita di dunia ini adalah satu untuk mencari ilmu, yang kedua untuk ibadah. Kapan saja, di mana saja kita wajib mencari ilmu, semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi derajat kita. Semoga dengan keterangan yang sebentar ini bisa memperkuat keyakinan kita dan membuka niat kita yang baru, agar kita senantiasa untuk mencari ilmu dalam hidup ini, dan ilmu itu kita amalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tinggal 3 menit lagi kurang lebih. Barangkali mungkin ada yang bertanya. Ada waktu sedikit tentang ilmu. Yang jelas, fakulu man digoiri ilmin yamalu amaluhu mardudatun lantung badu. Kata Sayyidina Ali, ala la tanalu ilma illa bisit tamtin. Tidak bisa katanya ilmu didapat kecuali dengan 6 perkara. Zuka'in wa hirsin wa tibarin wa bulgotin wa irsyadi ustajin wa tulis jamanin. Yang pertama, orang mencari ilmu harus pintar. Yang kedua, mencari ilmu juga harus iris, harus ada semangat. Kemudian harus sabar. Kemudian harus zukain wa hirsin wa tibarin wa bulgotin, dan harus ada bulgok, yaitu harus ada bekal. Wa irsyadi ustajin, dan harus ada guru yang membimbing. Wasuli zamanin, dan untuk mencari ilmu juga katanya harus cukup waktunya. Ya kita alhamdulillah, saya mendengar kabar di sini dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, terakhir hari Kamis ya. Itu setiap ba'da zuhur ada kajian agama Islam di sini, sekalipun lamanya setengah jam, berarti satu minggu sudah 2 jam. Alhamdulillah, di mana di tempat lain tidak ada yang demikian. Mari kita bersyukur kepada Allah, isi kesempatan, manfaatkan keadaan ini supaya kita dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang menghargai ilmu dan kita menjadi orang yang berilmu. Nanti untuk lebih jelasnya, di depan sana sudah ada yang menunggu, ini akan dibagi. Tentang pembahasan yang lebih lengkap tentang ilmu yang kita bahas hari ini. Karena tidak ada yang bertanya dan waktu sudah jam 1. Waktu Indonesia bagian Baitul Ihsan, kita juga sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmu buat kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.